Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian pula syarahnya Aunul Hadis Shomad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab Al-A'rabiyah, hukum tinggal di pedalaman atau di pelosok-pelosok. Nah, pindah ke daerah badiah yang di dalamnya ada kebodohan dan kejelekan. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu asar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang menjelaskan bahwasannya Al-A'rabiyah ba'dal hijrah tinggal di pelosok pedalaman setelah dia hijrah ke negeri, ke kota, daerah yang di situ ada ilmu dan agama Islam. Ini adalah salah satu dari bentuk al-kabair, bentuk dosa-dosa besar. Dan telah kita ambil sebagian dari penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, poin yang pertama yaitu tentang kesyirikan, asyirku billah, termasuk dari dosa-dosa besar, bahkan dia adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar secara mutlak. Kemudian yang kedua, qatlun nafs, membunuh jiwa bighairi haq, dengan tanpa hak, ayat tanpa kebenaran. Dan sekarang kita ambil penjelasan yang berikutnya yang berkaitan dengan enam dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, salisan ramyul muhsanat. Dosa besar yang ketiga adalah ramyul muhsanat. Wal muradu bi ramyul muhsanat ay qadfuhunna bizzina sawa'un bi sharihihi aw bi ihda kinayatihi wa sawa'un fi dzalika adz-dzakar aw al-unsa. Dan yang dimaksudkan dengan ramyul muhsanat adalah qadfuhunna bizzina, menuduh enam wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dengan perbuatan zina, menuduh zina kepada kaum muslimat, kaum mukminat yang mereka menjaga kehormatan dirinya, sawa'un bisharihi, sama saja apakah itu menuduhnya dengan ungkapan yang jelas dengan lafaz zina au bi ihda kinayatihi, atau menuduhnya dengan salah satu dari kinayah, ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan perbuatan zina tersebut, fahisyah, perbuatan keji, dan perbuatan yang semisalnya, baik itu menuduhnya dengan lafaz yang jelas atau dengan ungkapan. Ini termasuk dosa besar. Nah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa sawa'un fi dzalik, dan sama masuk di dalam ramyul muhsanat, menuduh di sini baik itu kepada seorang wanita atau kepada seorang laki-laki. Menuduh laki-laki yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dituduh melakukan perbuatan keji. Ini hukumnya sama. Qala wa ya'khudhu hukmahu al-liwat, dan mengambil hukumnya pula yang berkaitan dengan al-liwat, perbuatan luti atau gai, menuduh orang lain dengan perbuatan gai, menuduh orang lain dengan perbuatan zina. Ini hukumnya sama, termasuk dari dosa-dosa besar, min akmin minal kabair. Qala wa qad zakarallahu qubatar ramyi fi qawlihi azza wa jal, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an hukuman bagi orang yang menuduh. Naam, dengan tuduhan-tuduhan tadi, tuduhan zina, tuduhan al-liwat, baik kepada saudaranya sama muslim yang laki-laki maupun yang perempuan, tuduhan naam yang tidak ada buktinya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh naam kaum mukminat yang menjaga kehormatannya. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum thamanina jah, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. 80 kali cambukan hukuman had bagi mereka, naam orang-orang yang menuduh saudaranya dengan perbuatan fahisyah ay perbuatan keji. Wal muradu bil muhsanat al afifat minal muslimat, dan yang dimaksud dengan al muhsanat orang-orang yang menjaga diri dari kalangan kaum muslimat. Qala Rabi'an al a'rabiyyatu ba'dal hijrah, kemudian dosa besar yang keempat adalah al a'rabiyyah ba'dal hijrah. Wa ma'naha, adapun maknanya adalah an yuslimar rajulu min ahlil badiyah wa yuhajiru ilal madinah ay baldatil islam thumma ya'udu ila badiyatih fayu'tabaru dhalika murtakiban kabiratan min kabairiz dzunub. Maksud dari al-arabiyah ba'dal hijrah itu adalah seseorang yang dia masuk Islam, dia memeluk agama Islam, yang mana dia sebelumnya dari penduduk Badui, dari orang pedalaman, orang-orang Badui yang tidak mengenal agama sama sekali, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia hijrah ke kota, ke tengah-tengah masyarakat, tinggal di sana, baldatul Islam, negeri Islam atau kampung kota Islam, thumma ya'udu ila badiyatih, kemudian dia kembali lagi ke naam daerah Baduinya. Naam, dia kembali lagi ke pedalaman, ke daerah Baduinya. Fayu'tabaru dzalika murtakiban kabirah min kabairiz dzunub, maka kembalinya dia ke pelosok, ke pedalaman, kampung Baduinya tadi, ini dianggap sebagai dosa-dosa besar. Illa in kana lahu udhrun ka qada'i hajah aw maslahatin yajlibuha lil islami wal muslimin aw madarratan yadfa'uha anil islami wal muslimin fa innahu la tasriba 'alaihi. Kecuali, kata beliau rahimahullahu taala, yang dikecualikan apabila dia memiliki udhur, dia sudah tinggal di negeri Islam, di tengah masyarakat muslim, ada di situ ilmu agama, dia bisa mendalami agama Islam, kemudian dia kembali lagi ke kampung naam Baduinya di pelosok, kecuali yang dia memiliki udzur, ini diperbolehkan kalau dia punya alasan syar'i, seperti dia menunaikan kebutuhannya atau di sana ada kemaslahatan, suatu kemanfaatan yang akan dia dapatkan untuk agama Islam atau kaum muslimin, atau di sana ada kemadharatan, kejelekan, mara bahaya yang akan dia naam halangi, yang akan dia cegah dari agama Islam dan kaum muslimin. Fa innahu la tasriba alaih, maka ini dia tidak mengapa, diperbolehkan, tidak ada dosa baginya. Qala wa amma mujarradul audati ilal badiyah wa musahabatul kuffari minhum biduni gharadin sahih fa innahu khatarun alaihi ayyuma khatarin. Adapun hanya sekedar pulang kampung ke Baduinya, ke tempat pedalamannya tadi, naam, atau dia ingin kembali berteman dengan orang-orang kafir di antara mereka, teman-teman lamanya, tanpa ada alasan yang sahih, maka ini adalah sungguh perkara yang sangat berbahaya. Naam, ini adalah perkara yang berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Fal yattaqillaha fi nafsihi wal ya'ud ila baldatil islami allati hajara ilaiha awwalan wa 'ada minha ilal badiyati tsaniyan. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri, dan hendaknya dia kembali ke negeri Islam yang dia telah berhijrah kepadanya, yang dia tadinya naam kembali darinya ke naam tempat baduinya. Naam, ketika tidak ada alasan, jangan sampai dia tinggal kembali ke daerah pelosok pedalaman yang di situ naam tidak ada ilmu agama sama sekali. Qala wa laisa hadzal hukmu khasan bil madinatin nabawiyah wa innama huwa amun fi kulli man hajara ila baldatil islam min biladil kufr fa innahu la yajuzu lahu an ya'uda ila biladil kufri illa li ghoradin sahih yukirruhu syar'ul islami. Dan hukum ini tidak khusus naam pada kota Madinah, pada kota Madinah tempat berhijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hukum ini umum pada setiap orang yang berhijrah ke negeri Islam dari negeri kafir, maka sungguhnya tidak diperbolehkan baginya untuk kembali ke negerinya yang kafir kecuali ke di sana ada tujuan yang sahih yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya, tidak boleh kembali ke kampung halamannya meskipun itu tempat kelahirannya, ketika itu adalah biladul kufur, ketika itu adalah negeri kekufuran. Dia harus tinggal menetap di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah negeri Islam sampai akhir hayat, sampai ajal menjemputnya. Wa idza kana al-amru kadzalik fal hadar al-hadar min al-wuqu'i fi kaba'iriz dzunub hadhihi aw ghairiha wa ma dzalika illa li syiddati khatariha 'ala man yakhshaha. Maka apabila keadaannya seperti itu, maka berhati-hatilah dari terjatuh di dalam dosa-dosa besar yang seperti ini atau yang lainnya, dan tidaklah yang demikian itu karena sangat besar bahayanya bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut. Nah, ini penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. Nah, kita ambil hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Qala al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu sakinil qura. Bab yang menjelaskan tentang hukum tinggal di al-qura, di pedesaan, di pedalaman. Al-qura yang dimaksudkan di sini adalah al-mudun. Al-qura yang dimaksudkan di sini adalah al-mudun. Al-muradu bil qura qad yuradu bihil mudun allati fiha al-ilm wal khair. Al-qura itu jamak dari qaryah, dan lafaz ini di dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna, memiliki dua arti. Arti yang pertama qad yuradu bihil mudun, arti yang pertama terkadang diartikan dengan kota. Naam, daerah yang ramai. Allati fiha al-ilm wal khair, yang di dalamnya ada ilmu, ada kebaikan. Sawa'un kanatil mudun shaghirah awil kabirah, sama saja apakah kotanya itu kecil atau kota tersebut itu kota yang besar, yang luas daerahnya. Mithlu Makkah, seperti kota Makkah. Naam, itu adalah sebuah kota. Naam, kota Mekah. Akan tapi dia disebut dengan apa? Ummul Qura. Ummul Qura, julukan untuk kota Mekah. Sehingga Al-Qura atau Al-Qaryah itu terkadang dimaknakan dengan Al-Mudun, Madinah, kota. Qala wa qad yuradu bihil qaryah wal amakin as-shaghirah munazilah 'anil nas laysat fi tariqihim wal ilmu fiha munqati' wal khairu fiha qalil. Dan terkadang al-qura, al-qaryah itu yang dimaksudkan adalah dengannya sebuah desa. Sebuah desa atau tempat-tempat yang kecil, tempat lingkungan, tempat tinggal yang kecil yang jauh dari manusia, laisat fi tariqihim, yang jauh dari persimpangan jalan yang dilalui oleh manusia, yang pedalaman atau pelosok di tengah hutan atau di pegunungan yang terpencil di sana. Ini juga diistilahkan dengan al-qura, al-qaryah, yang tidak ada di sana kebaikan dan ilmu pun sedikit. Dan bab ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adabul Mufradnya sakinil qura ini berkaitan dengan macam yang kedua ini. Babu sakinil qura, apa hukumnya tinggal di daerah pedalaman, pelosok desa yang jauh dari perkotaan atau keramaian. Qala haddatsana Ahmad ibn Asim, qala haddatsana Haywah, qala haddatsana Baqiyah, qala haddatsani Shafwan, qala sami'tu Rashid ibn Sa'd yaqul, sami'tu Thauban yaqulu. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, la taskunil kufur fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Qala Ahmad, al kufur al qura. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala, la taskunil kufur, jangan kamu tinggal di al kufur. Apa itu al kufur? Al kufur jamak dari kata al kafru. Al kafru jamaknya al kufur. Wa huwa ismun yusammu nabihil qaryah wal makan awil mahallah as-shaghirah. Al kufur atau al kafr, nam itu adalah sebuah nama yang digunakan untuk menamai sebuah desa atau sebuah tempat, nam sebuah pemukiman yang kecil. Ini disebut dengan al-kafr, al-kufur jamaknya. Ini biasa digunakan oleh mereka penduduk Syam. Negeri Syam menyebutnya dengan al-kafr, al-kufur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taskunil kufur, jangan kalian tinggal di desa, di pelosok desa atau pedalaman. Fa inna sakinal kufur, karena sungguhnya orang-orang yang tinggal di perdesaan, kasakinil kubur, itu seperti penghuni kuburan. Karena apa? Sepi. Enggak ada manusia penghuninya, sangat sedikit. Di kuburan apa? Sepi. Enggak ada di situ aktivitas sebagaimana di perkotaan atau desa yang ramai. Nabi alaihi salatu wassalam melarang, la taskunil kufur, jangan kalian tinggal di pedalaman, di pelosok yang di situ jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan, bahkan mungkin susah untuk ditegakkan di situ salat Jumat wal Jamaah, tidak ada orang, hanya segelintir orang. Fa inna sakinil kufur, karena sungguhnya orang-orang yang tinggal di pedalaman, di pelosok, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu seperti penghuni kubur, orang-orang yang tinggal di kuburan. Siapa yang tinggal di kuburan? Al-mayyit, al-amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka qala Ahmad, berkata Ahmad, perawi hadis ini Ahmad ibn Asim, al-kufur ay al-qura, ay desa atau qaryah yang jauh dari keramaian. Sehingga di dalam hadis ini, di dalamnya terdapat dalalah anna hayatan nas la takunu illa bil ilm, menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kehidupan manusia, kehidupan sebuah masyarakat itu tidak lepas dari yang namanya ilm. Kehidupan manusia itu tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Kita lihat ahlul qura dibu'dihim an mujtama', mereka orang-orang yang tinggal di pedalaman, di pelosok, jauh dari keramaian, jauh dari ahlul ilm, jauh dari ulama, dan karena kebodohan yang ada pada mereka dan tidak ada perhatian mereka di dalam ilmu agama, itu kal mauta, seperti al mayyit yang tinggal di kuburan, karena tidak ada yang menyirami rohani mereka, tidak ada yang mengurusi agama mereka, tidak ada yang mengajarkan adab kepada mereka, jauh dari ilmu agama seperti al-mayyit. Oleh karena ini dikatakan kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak mau belajar ilmu agama, mayyit, dia itu hakikatnya seperti mayyit. Wa illam yudfan, meskipun dia tidak dikubur, dia adalah mayyit. Karena kasakin fil makbarah, dia seperti orang yang tinggal di kuburan, jauh dari keramaian, jauh dari jamaah sholat, dan jauh dari sholat Jumat. Nah, sehingga al-jahil, orang yang bodoh tidak mau belajar ilmu agama, itu seperti mayit, meskipun dia tidak dikubur, baituhu qabrun wa thawbuhu kafanun. Nah, rumahnya seperti kuburan, dan pakaiannya itu seperti apa? Kain kafan. Dan permisalan ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, nah, maknanya, mathalul mayyit, mathalul bait, alladhi yudhkaru fihi ismullah, walladhi la yudhkaru fihi ismullah, kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan sebuah rumah, nah, sebuah rumah yang ada keluarga di situ, yang di dalamnya disebutkan, di dalamnya nama-nama Allah, ada zikrullah di dalamnya, mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan sebuah rumah yang tidak ada di dalamnya zikrullah, tidak ada penyebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ini seperti permisalan antara orang yang hidup dan antara orang yang mati. Nah, orang yang hidup, dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang mayit, orang yang mati, tidak mungkin dia akan bisa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka para ulama menyebutkan di antara zikir yang paling penting bagi seseorang, bagi seorang hamba itu adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari tentang perkara yang halal, mana yang haram. Dia bisa berjalan di atas ilmu agama sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Karena az-zikr itu tidak terbatas hanya pengucapan Subhanallah, Allahu Akbar saja. Nah, ini termasuk dari zikir. Tapi zikir yang paling penting adalah mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga Al-Qura, Al-Qaryah, pemukiman yang tidak didapati di situ ilmu, tidak ada kesibukan untuk tafaqquh fiddin, ini hakikatnya adalah seperti sebuah kuburan dan penghuninya itu seperti mayit. Tidak ada kehidupan yang hakiki pada mereka. Nah, sehingga sebuah desa, sebuah kota, nah, pemukiman yang di situ ada ilmu, yang di situ ada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kehidupan yang hakiki yang ada pada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengibaratkan hal yang demikian, bahwasanya ilmu itu adalah sebuah kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasul, jawablah panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, penuhilah seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya menyeru kepada kalian, naam, untuk perkara yang bisa menghidupkan kalian. Apa yang Allah seru? Al-Quran dan Sunnah. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang bisa menghidupkan diri-diri kalian. Ay anna hayatakum la takunu illa bil ilm. Sesungguhnya, kehidupan kalian itu tidak akan ada, tidak akan bermakna, tidak akan berwujud, terwujud dengan hakiki, kecuali dengan ilmu agama, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, afa man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nura. Bukankah yang dia sebelumnya mayit, fahyaina, maka kami hidupkan dia, dengan ilmu. Dia mayit, maksudnya adalah bodoh, tidak tahu ilmu agama, tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan dengan ilmu, wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan baginya cahaya. Oleh karena ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menamakan wahyu itu dengan ruh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran pada beberapa tempat, menyebut wahyu itu sebagai ruh. Sebagai ruh. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perkara kami. Ruh yang dimaksudkan di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quranul Karim, yang itu adalah pedoman bagi umat manusia di dalam kehidupan mereka sehingga lebih berarti atau memiliki makna. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis ini melarang untuk la taskunil kufur, jangan kalian tinggal di pedalaman, di pelosok desa yang mana di situ tidak ada ilmu agama, bahkan tidak bisa mendapatkan informasi. Nah, dia taklim atau mendengarkan kajian lewat nam rekaman saja tidak bisa, maka jangan kalian tinggal di daerah yang seperti itu, karena tinggal di daerah yang demikian itu hakikatnya seperti penghuni kuburan yang jauh dari ilmu, tidak bisa mendalami ilmu agama. Qala syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, fil haditsi dalilun alal hadar min ikhtiyari suknal quran na'iyah anil mudun li'annal ghaliba ala ahli al-bawadi al-jafa wa qillatil ilmi wal ghalibu ala ahli al-mudun al-ilmu was-sakinah. Berkata Syarih rahimahullahu taala di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Sauban radhiyallahu taala, terdapat sebuah dalil tentang al-hadar, berhati-hati untuk memilih tempat tinggal di al-qura, perkampungan yang jauh dari perkotaan, perkampungan, pedesaan, pelosok, pedalaman yang jauh dari perkotaan. Li'annal ghaliba 'ala ahlil bawadi, karena sungguhnya mayoritas atau kebanyakan dari mereka ahlil bawadi, orang-orang badui, itu adalah sifat yang keras, sifat yang kaku, wa qillatil ilm, naam, sedikitnya ilmu, tidak ada ilmu agama pada mereka, wal ghalibu ala ahlil mudun, dan kebanyakan pada ahlu al-mudun, penduduk perkotaan, naam, baik tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi, atau yang lebih daripada itu, di situ mudah didapatkan ilmu agama, bisa untuk rihlah melakukan perjalanan untuk mendalami ilmu agama, wasakinah, dan adanya ketenangan yang ada pada mereka. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini dan bab yang selanjutnya. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan habis ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.